Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله كتاب لنجدكم مباشرة dari كتاب سرح وصول السنة masih berkaitan dengan al-iman bisyafa'ah yaumal qiyamah. Beriman terhadap adanya syafa'at di hari kiamat. Setelah kita jelaskan bahwa syafa'ah ada yang sifatnya dunyawiyah, ada yang sifatnya ukhrawiyah. Ada syafa'at di dunia dan syafa'at di akhirat. Yang kita bahas yaitu syafaat di akhirat. Ada yang sifatnya khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang sifatnya umum. Selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu para malaikat, para nabi yang lainnya, para malaikat, para orang soleh. Anak kepada kedua orang tuanya dan yang lainnya. Nah, ini syafaat yang ada akhirat nanti, ada yang khusus hanya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada juga syafaat yang umum. Qala Syekh Rabbi Hafizahullah Ta'ala wa hadithu syafa'ah mutawatiratun wa kasiratun jidda. Hadis-hadis tentang syafaat sifatnya mutawatir dan banyak sekali. Ruya minha fi sahihaini wa fi muslim bidat ahadits katsira. Diriwayatkan tentang syafaat tersebut dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim secara zatnya hadis-hadis yang baik. Ya. Dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, disebutkan hadis-hadis yang banyak tentang adanya syafaat. Wa minha hadis Anas radhiyallahu anhu al-mashhur anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasba'u fa yaqulu ummati ummati. Di antaranya hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang masyhur bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, beliau mengatakan ummati ummati, umatku umatku. Saking sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa ingat kepada umatnya. Nah, ummati ummati, umatku umatku. Fa yuqalu li intaliq faman kana fi qalbihi misqalu habatin min khardal min iman fa akhrijhu minha. Dikatakan kepadaku, pergilah engkau, barang siapa yang didapatkan dalam hatinya sebesar biji sawi daripada keimanan, keluarkanlah dari api neraka. Wa antaliku wa af'al. Aku pergi dan aku melakukannya. Mengeluarkan seorang yang ada keimanan dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi dari api neraka. Summa a'udhu ila rabbi fa ahmaduhu bitilkal mahamid. Summa akhiru lahu sajidan fayuqalu li ya Muhammad irfa ra'sak wa qul yusma' laka wa sal tuqah. Kemudian aku kembali kepada Rabbku dan aku memujinya dengan pujian-pujian tersebut, kemudian aku tersungkur kepadanya dalam keadaan sujud. Dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Ucapkanlah niscaya engkau akan didengar. Mintalah akan diberikan kepadamu. Dan mintalah syafaat akan diberikan syafaat kepadamu. Fa'akulu ya Rabbi ummati ummati. Nabi mengatakan lagi, wahai Rabbku, umatku, umatku. Ya. Ini syafaat yang berkenaan dengan keluarnya penduduk neraka yang masih memiliki keimanan pada hatinya dari neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan, wahai Rabb, umatku, umatku. Maka dikatakan kepadaku, in talik faman kana fi qalbi adna adna adna min misqali habatin min harla min iman fa ahrijhu minan nar fa antaliku fa af'al. Dikatakan kepadaku, pergilah, barang siapa yang ada dalam hatinya adna adna adna min misqali habah, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil daripada sebesar biji sawi. Biji sawi sudah kecil, ini lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Barang siapa yang ada keimanan dalam hatinya, walaupun lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil daripada sebesar biji sawi, maka keluarkanlah dari neraka. Maka aku pun pergi dan aku melakukannya. Nah, jadi menunjukkan bahwasanya kaum mukminin mereka tidak kekal di dalam neraka apabila masuk ke dalam neraka disebabkan dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan di dunia masih dihukumi sebagai seorang mukmin tapi naqisul iman, lemah keimanannya. Sementara di akhirat, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengampuni, Allah mengampuninya, kemudian masukinya ke dalam jannah. Kalau Allah menginginkan untuk mengadab, mengadab sesuai dengan dosa-dosanya. Dan akhirnya dia akan masuk ke dalam jannah. Ini merupakan akidah, Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu tabaraka wa ta'ala yuhrijul muwahhidina minan nar bima ma'ahum minal iman. Allah tabaraka wa ta'ala mengeluarkan para muwahhidin dari neraka bima ma'ahum minal iman, dikarenakan keimanan yang ada bersama mereka. Walau kana adna min misqali darwah, walaupun lebih ringan, lebih kecil daripada sebesar biji jagung. Kama sabata dhalika fil ahadits as-sahihah, sebagaimana telah tetap dalam hadis-hadis yang sahih masalah tersebut. Nah, wa yunkiru hadis syafa'ata al-khawarij wal mu'tazilah wal rawafih wa ghairuhum min ahli dhalal. Yang mengingkari syafa'at ini yaitu orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, rafidah, dan selain mereka dari kalangan ahlul dolal, orang-orang yang tersesat. Mereka mengingkari tentang adanya syafaat yang kita sebutkan tadi. Nah, wahya sabidatun bil kitabi wa sunnah. Padahal syafaat tersebut telah tetap dalam Alkitab dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَلَا يَسْبَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَى. Mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi. Nah, وهنا تعلق بأمومات تتناول الكفار ولا تتناول المؤمنين. Dan di sini berkaitan dengan keumuman-keumuman. Dalam artian, tidak mencakup orang-orang kafir dan tidak mencakup orang-orang mukmin. Nah, wala yasma'una illa liman irtada. Nah, mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi. Maksudnya tidak memberikan syafaat kepada orang-orang kafir. Adapun kepada orang-orang mukmin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memberikan syafaat. Nah, yakni misalan min qabli an ya'tiya yawmul la bai'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Takutlah pada suatu hari, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat lagi jual beli padanya, teman setia dan syafaat. Disebutkan tidak bermanfaat syafaat. Maksudnya syafaat kepada orang-orang kafir. Dikarenakan orang-orang khawarij, mu'tazilah dan yang semisalnya berdalil dengan ayat-ayat ini, ayat-ayat yang menafikan adanya syafaat, mereka menyatakan ini sifatnya umum bagi orang kafir dan orang mukmin. Padahal ayat-ayat yang di sana menafikan adanya syafaat, maksudnya tidak ada syafaat yang bermanfaat bagi orang-orang kafir. Adapun bagi orang-orang mukmin, maka tentunya ada syafaat di hari kiamat nanti. Ayatun katsira fi nafsi syafa'ah 'anil kuffar. Ayat-ayat yang banyak yang menafikan adanya syafaat dari orang-orang kafir. Bahkan yang dipahami daripada ayat tersebut, adanya syafaat bagi orang-orang mukmin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya syafaat bagi orang-orang kafir, mafhum yang dipahami daripada ayat tersebut, ditetapkannya syafaat bagi orang-orang mukmin. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Syafa'at, orang-orang yang memberikan syafa'at, tidak bermanfaat kepada orang-orang kafir. Ta'allaqa ahlul hawa bihadil umumat, wa tarakun nususa al-mutawafirah min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salam. Ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, mereka bergantung atau berkait dengan keumuman ayat-ayat ini, sementara mereka meninggalkan nas-nas dalil-dalil yang mutawatir dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan adanya syafaat bagi orang-orang mukmin. Nah, dan ini merupakan sifat ahlul ahwa. Ya. Kadang-kadang kalau ada ayat-ayat yang sifatnya umum, kemudian ada yang mengkhususkannya, mereka hanya mengambil yang umum-umum saja. Nah, ketika ada ayat-ayat yang sifatnya mujmal, global, nah, kemudian ada yang mentakyid, mereka hanya mengambil yang global-global saja. Nah, tanpa melihat ayat-ayat yang sifatnya tafsir perincian. Begitu juga ketika ada ayat-ayat atau hadis-hadis sifatnya mutlak. Nah, padahal di sana ada hadis-hadis yang sifatnya muqayyad, mereka hanya yang mengambil yang mutlak saja. Ini sifat ahlul ahwa. Begitu juga dalam ayat ini tentang syafaat, ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya syafaat, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, syafaatnya orang yang memberikan syafaat tidak berguna bagi mereka, ahlu bid'ah hanya mengambil ayat ini saja atau ayat-ayat yang serupa dengan ini, kemudian menyatakan di akhirat nanti tidak ada syafaat. Apa alasannya? Allah mengatakan tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Mereka tidak melihat terhadap dalil-dalil yang lain. Bahwasanya dinafikan di sini adalah syafaat kepada orang-orang kafir. Adapun syafaat kepada orang-orang mukmin telah sahih, bahkan mutawatir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak bermanfaat kepada orang-orang kafir syafaatnya para pemberi syafaat. Sehingga mafhum yang dipahami pada ayat ini, ketika Allah mengatakan tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir syafaat para pemberi syafaat, berarti bagi orang-orang beriman bermanfaat syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Nah, wa taraku ba'd nususil Qur'an allati dallat 'ala anna as-syafa'ah tahsulu lil mu'minin alladziina yarda. Dan mereka al-ahwa, para pengikut hawa nafsu, meninggalkan sebagian dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa syafaat ini ada bagi orang-orang yang beriman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Sikap Ahlu Sunnah wal Jamaah ketika mendapatkan ayat-ayat yang seolah-olah bertolak belakang padahal tidak, di ayat menafikan syafaat, ayat dan menetapkan syafaat. Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak hanya mengambil ayat tentang menetapkan syafaat saja atau menafikan syafaat saja, ya, tapi mereka menggabungkan antara ayat-ayat tersebut ketika memungkinkan untuk digabungkan. Dan dalam masalah syafaat, ayat-ayat yang menafikan syafaat ini berlaku kepada orang-orang kafir. Ya, tidak bermanfaat syafaat kepada orang-orang kafir. Dan ayat-ayat yang menetapkan ayat syafaat ini bagi orang-orang yang beriman. Nah, syafaat di hari kiamat nanti sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wala yasba'una illa liman irtada wa hum min khasyati musbiqun. Mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka berhati-hati dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adida lah. Syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Nah, jadi ini merupakan syarat syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ridha kepada orang yang memberi syafaat dan kepada orang yang diberi syafaat. Nah, kalau tidak ada salah satu di antara syarat ini, maka syafaat tersebut tidak bermanfaat. Ya. Kalau Allah sudah mengizinkan, tidak bermanfaat syafaat tersebut. Nah, seperti syafaat udma misalnya, datang kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah sudah mengizinkan Nabi Adam berikan syafaat udma. Nah, tapi ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syarat tetapnya syafaat yang pertama izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ridha dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberi syafaat. Dan ridha kepada yang diberi syafaat. Tentunya kepada orang-orang yang beriman, muwahhidun. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun yang memberi syafaatnya adalah seorang mukmin, bahkan seorang nabi sekalipun, tapi kalau diberikannya kepada orang-orang kafir, maka tidak bermanfaat. Kenapa? Dikatakan syaratnya harus ada ridha dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang beri syafaat dan diberi syafaat. Adapun syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib bukan untuk mengeluarkan dari api neraka, tapi hanya sebagai meringankan azab. Nah, fal kufar la yu'danu bisyafa'ah fihim wa la yakbalwa abadah. Orang-orang kafir tidak diizinkan ya untuk memberikan syafaat kepada mereka, dan juga orang-orang kafir tidak akan menerima syafaat selama-lamanya. Ya. Orang kafir yang diberikan izin. Nah, untuk memberikan syafaat kepada mereka, dan juga syafaat yang diberikan kepada mereka tidak berguna, tidak bermanfaat. Hatta inna Ibrahim yasfa'u fi abihi fala tuqbal syafa'atuhu. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan syafaat kepada bapaknya, Azar, dan tidak terima syafaatnya. Kenapa bapaknya dalam keadaan kafir? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan syafaat kepada bapaknya, tapi tidak terima. Ibrahim abul anbiya wa ma lahu min manzilatin azimah indallah. Khalilullah yasfa'u fi abihi fala tuqbal syafa'atuhu. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para nabi. Beliau memiliki keutamaan-keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikenal sebagai Khalilullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan syafaat kepada bapaknya dan tidak terima syafaat. Dikenakan syarat diterima syafaat selain izin Allah Subhanahu wa taala, keriduan terhadap orang yang memberi syafaat dan ridho kepada orang yang diberi syafaat. Nah, kalau sudah ridho, maka syafaatnya tidak berguna. Wali Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaatun khasah faqat fi Abi Thalib. Yasfa'u fihi wa huwa fi a'maqin nar fa yakhruju ila dhahdahi minan nar. Dan Nabi SAW punya syafaat yang khusus saja bagi Nabi SAW pada Abu Thalib. Nah, ya, sebagian para ulama ini menghususkan. Ya, ketika disebutkan tadi, bahwasan syafaat kepada orang-orang kafir tidak bermanfaat sama sekali. Sebagian ulama ada yang mengecualikan, kecuali atau menghususkan syafaatnya Nabi kepada Abu Thalib. Nah, Nabi SAW memberikan syafaat kepadanya. Abu Thalib ya, seharusnya berada di neraka yang paling bawah, tapi beliau keluar ke neraka yang paling dangkal. Nah, dengan siksaan yang paling rendah, tapi serendah-rendahnya siksaan neraka, Abu Thalib memakai terompah dari api neraka, panasnya mendidih sampai otaknya. Ini seringan-ringan adab neraka. Baik. Dan ini syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya di antara para nabi tidak memiliki syafaat tersebut. Nah, syafaat kepada pamannya Abu Thalib ini hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meringankan adab. Wala tuqbal fihim syafa'atus syafi'in. Tidak terima syafaat orang-orang yang memberikan syafaat kepada orang-orang kafir. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaat orang-orang yang memberikan syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Dalam surah Al-Mudathir ayat 48. Hada fil kufar. Ayat ini berlaku kepada orang-orang kafir. Ya. Jangan seperti orang-orang khawarij yang mengambil ayat ini berlaku juga kepada orang-orang mukmin, kata mereka. Sehingga pemahaman khawarij dan mu'tazilah, orang-orang mukmin yang terjatuh kepada dosa, mereka akan kekal di dalam neraka. Nah, berdalil dengan ayat ini tapi salah dalam istidlal. Salah di dalam pendalilan. Dikarenakan ayat ini berlaku kepada orang-orang kafir. Nah, syafaat orang-orang yang berikan syafaat tidak bermanfaat. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Adapun kepada orang-orang mukmin telah ditetapkan ada syafaat. Wa amal mu'minun wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Adapun kepada orang-orang beriman Allah mengatakan wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Tapi banyak malaikat yang ada di langit-langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Dalam artian kalau ada izin Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat, maka ada syafaat. Nah, bermanfaat syafaat tersebut. Nah, adapun kalau tidak ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka syafaat tersebut tidak bermanfaat. Ya. Sehingga perlu tafsir. Nah, perlu rinci. Ya. Syafaat yang tidak bermanfaat, ini bagi orang-orang kafir. Adapun syafaat bagi kaum mukminin, nah, ini bermanfaat. Setelah adanya izin Allah dan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'adha alladhi yasba'u indahu illa bi'idnih. Ya. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fadihadi syafaatul ma'zun fiha fil mu'minin sabidatun bil kitabi wa sunnah wa sabidatun bil sunnatil mutawatirah. Maka syafaat ini yang diizinkan pada syafaat tersebut ini berlaku kepada orang-orang yang beriman. Ya. Telah sahih, telah tetap dalam Alkitab dan juga sunnah yang mutawatir. Wa yasma'u Rasul sallallahu alaihi wasallam ghairu fi rab'i darajatil mu'minin. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga yang lainnya memberikan syafaat untuk mengangkat derajat-derajat kaum mukminin. Wa fi 'adami idkhalihim an-nar. Begitu juga Rasul dan yang lainnya memberikan syafaat supaya kaum mukminin tidak masuk ke dalam neraka. Wa fi ikhrajihim minha. Dan juga Rasulullah SAW dan yang lainnya memberikan syafaat untuk mengeluarkan kaum mukminin dari api neraka kama dzakarna salafan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Wa kama warada fil ahadits dan sebagaimana yang datang dalam hadis hadis. Nah, ini harus kita iman. Keimanan terhadap adin syafaat. Fahadi yu'minu biha ahlu sunnah. Maka masalah ini diimani oleh ahlu sunnah. Wa hiya aslun min usulihim. Dan ini diantara pokok daripada pokok-pokok akidah ahlu sunnah. Yukhalifuna fi dhalika ahlal ahwa minal khawarij wa ruwafid wa ahlal batil. Ya, ahlus sunnah menyisihi dalam masalah tersebut. Menyisihi ahlul ahwa dari kalangan khawarij, rafidah, dan ahlul batil. Nah. Wa ahlul batil. Wa yajibu anil abdi an yu'mina bidhalika wa yusaddik. Wajib bagi seorang hamba untuk beriman terhadap adanya syafaat dan membenarkannya. Nah, sekali lagi ini antara akidah ahlu sunnah wal jamaah menetapkan adanya syafaat di hari kiamat nanti. Nah, dan syafaat di hari kiamat ada syafaat yang manfiyah yang dinafikan, ada syafaat yang musbitah yang ditetapkan. Adapun syafaat yang manfiyah yaitu syafaat syirkiyah, syafaat kepada orang-orang musyrik, maka tidak bermanfaat. Nah, adapun yang ditetapkan, itu syafaat kepada orang-orang yang beriman, setelah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Para ulama, mereka banyak menyebutkan tentang amalan-amalan yang dengan seseorang bisa mendapatkan syafaat. Nah, di antaranya membacakan doa setelah adzan. Nah, Allahumma rabb hadhihi dawati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam mahmudah ila akhir doa. Ini dia adalah sebab seorang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang membaca Al-Qur'an, ya. Ini pun sebab mendapatkan syafaat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya di hari kiamat nanti Al-Qur'an datang sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, terbanyak membaca Al-Qur'an, ya. Di akhirat nanti sebagai pemberi syafaat. Nah, bagi yang membacanya. Dan banyak lagi amalan-amalan yang lainnya yang merupakan sebab mendapatkan syafaat. Ya. Wallahu a'lam bishawab, selesai pembahasan tentang syafaat. Insyaallah pada kesempatan yang lain akan kita bahas tentang keluarnya Dajjal. Nah, ada pertanyaan, Pak? Ya fi salallahu alhamdulillah subhanahu wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.